Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. أخذنا أمس حالة الرابعة في وجوب حذف الخبر ما هو زكريا بعد واو المصاحبة الصريحة ما المراد بواو المصاحبة الصريحة بسعيد أن تكون نصا في المعية نعم طيب وهو عطف لكن صريح في معنى المعية ضابط يا ما الضابط لمعرفة الواو المصاحبة الصريحة هذه ما ضابطه عندك يا أبا زيد Nah, tapi yang setelah wawu tidak bisa terpisah maknanya dari apa yang sebelum wawu. Ya. Ma ba'daha mimma la yufariku ma qablaha. Nah, taib. Al-an nakra' tanbih. Qala syekhuna Abu Bilal hafidhahullah ta'ala tanbihun. لم يتعرض هنا لمواضع وجوب حذف المبتدا وعدها في غير هذا الكتاب أربعة. ابن هشام dalam kitab ini tidak menyinggung tentang حذف المبتدا dan beliau dalam kitab yang lain mengumpulkannya menjadi empat kondisi. Al-awwal إذا أخبر عنه بنعت مقطوع لمجرد المدح. Bila ya, dia mengkhabarkan tentang mubtada itu dengan naat yang apa? Maqtu'. Ya. لمجرد المدح, yaitu dengan naat yang dipastikan hanya untuk sekedar apa? Pujian. Al-dhammin atau sekedar apa? Sekedar celaan. Al-tarahumin atau sekedar apa? Sekedar tarahum, yaitu bentuk kasihan. Tayyib. Nahu alhamdulillahi alhamid. Alhamdulillahi alhamid. Syaitnya mana? Al-Hamid. Nah, takdirnya huwa Al-Hamid. Al-Dhammin atau yang berupa celaan, A'udhu billahi min iblis aduwullah. Ay huwa aduwullah. Min iblis huwa aduwullah. Ini kan pasti bahwasanya apa yang diinginkan adalah naam celaan. Kalau tadi alhamdulillahi alhamidu, pujian bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tatarahum marartu bi'abdikal miskinu. Naam marartu bi'abdikal miskinu. Ya, pada kondisi-kondisi ini jika apa dibaca rafa'ah biraf'il hamid wa'adu wa miskin. Tapi kalau alhamdulillahi alhamidi, maka jelas apa? Alhamid, i'rabnya apa? Alif. Na'at bisa. Taib. Kalau badan boleh enggak? Hah? Kenapa? Ya sekarang alhamidi, alhamdulillahi, alhamidi. Hah? Kalau alhamidi dari sisi na'am nahu bisa ya tidak? Cuma dari sisi makna? Kan kalau dari sisi makna berarti lillah tidak diinginkan, ya tidak? Makanya khonikillah pada seperti ini biasanya na'am di'rob imma apa? Sebagai sifat atau sebagai adhu, adhu bayan, ta'adduban, ya, sebagai bentuk adab. Kenapa? Karena kalau alhamdulillahil hamidu, kalau pengertian badan apa? Pengertian badan intinya dari sisi makna yang menjadi titik berat mana? Kan mubdal minhunya hakikatnya tidak diinginkan ya tidak, ya tidak dari si maknanya. Kemudian apa yang diinginkan adalah apa badalnya, sehingga dinamakan badal pengganti. Oleh karena itulah i'rabnya ya, dan bagusnya sifat atau adverb bayan. Cuman sekarang kita membahas kalau dibaca dengan rofa. Nah, alhamidu, aduhullah, almiskinu. Ala annaha akhbarun limubtada'atin mahdufatin wujuban. Nah, taib dibaca rofa sebagai khabar-khabar untuk mubtada-mubtada yang dihilangkan atau dimahdufkan secara wajib. Wa taqdiruhu wal hamidu huwa aduwwullah wal miskin wa inna ma wajaba harfuhu li annahum qasadu insha'al madhi aw adh-dhammi aw at-tarahum kama fa'alu fil nidha. Taib hanyalah wajib dihilangkan dikarenakan apa? Dikarenakan mereka yaitu orang yang mengucapkan itu dari kalangan Arab memaksudkan nah dengan lafaz itu adalah apa? Insha'ul madh. Ya, untuk memulai dalam memuji alhamdulillah alhamid ya huwal hamid. Naam a'udzu billahi min iblis adumullah. Naam dan seterusnya yang diinginkan adalah apa pujian atau celaan atau tarahum bentuk apa bentuk kasihan rasa kasihan kama fa'alu fi nida sebagaimana mereka lakukan pada nida. Idzalau azharun nasiba la ohamal ikhbar. Nah, sebab seandainya mereka menampakkan pada nida itu nah yang menasabkan maka akan dipahami pengkhabaran. Misalnya ikhwan fillah ya Zaid atau Zaid misalnya dibuang ya. Kalau dinampakkan nah nasibnya apa? Amil nasibnya dirinya apa? Jangan dia. Pada nidak, nidak nasib an nasib amil yang menasabkan itu kan wajib dihilangkannya tidak. Kalau dinampakkan pada nidak amil nasabnya jadinya apa? Jadinya kan khabar. Takdirnya gimana kalau amil nasabnya dimunculkan? Abdullah. Kum, misalnya Abdullah kum. Kalau dimunculkan berarti apa? Ad'u Abdullah ya kan? Aku memanggil Abdullah. Jadinya apa? Jadinya apa? Khabar ya kan? Aku mengkhabarkan kalau aku memanggil Abdullah. An'u Abdullah. Paham? Paham dari sini? Hah? Taib. Nah, pada nidak demikian. Seandainya amilnya dinampakkan, maka la'auhamal ikhbar. Taib. Ini pada nida. Fa'ajraw ar-raf'a fi wujubil hadfi majran nasbi. Maka mereka pun ya menjalankan pada masalah rafa' ini tentang wajibnya menghilangkan. Nah, wajibnya hadf sebagaimana apa? Majran nasbi. Hati-hati. Baik, kita lanjutkan. Wahtarazu biqauli min mujarradil madhi ila akhirih min an yakuna an-nahtu lil idhah aw takhsis. Naam, dikeluarkan dari sini kalau na'atnya itu hanya sekedar penjelas atau pengkhusus. Fa innahu idza qutti'a ila raf' jaza dzikrul mubtada'i wa hadzbihi ka idhhalin nasibi wa idmari. Nah, untuk mengeluarkan apa na'at yang hanya sekedar untuk menjelaskan atau mengkhususkan. Karena telah kita lewati takhsis kan takhsis apa bisifah ya kan? Telah kita lewati dalam pembahasan usul fiqh ya. Nah, takhsis bisifah atau bil wasf. Nah, fa innahu idza quti'a raf jaza dzikrul mubtada. Naam wa hadfuhu ka ilhadin nasib wa idmari. Kemudian idza quti'a ila rafa'. Apabila apa? Diputuskan. Naam. Kepada rafa', maka boleh menyebutkan mubtada dan menghilangkannya sebagaimana naam bolehnya menampakkan amil yang menasabkan dan menghilangkannya. Taim. Jadi harus naam binatin maqtu'in li mujarradi al-madh, hanya sekedar untuk memuji atau mencela atau menunjukkan rasa belas kasihan. Jadi dirofakkan. Nah, kalau dirofakkan berarti dia naam khabar li mubtada mahdhuf wujuban. Taim. Al-maudhi al-thani, dan ini jarang. Kebanyakan yang nampak pertama kali seorang ketika mendapati seperti ini ya apa? Alhamdulillahi alhamidi, ya tidak. Naam, a'udhu billahi min iblis aduwillah. Naam, kenapa? Karena biasanya untuk idhah dan takhsis. Tapi naam, akan nampak maksud maksud mutakallim ya kalau dia mengucapkan sendiri, ya kan? Kalau kita membaca dalam kitab ya kita, nah biasanya pertama kali langsung itu kita baca sebagai na'at litaudih atau takhsis. Al-maudhi'u tsani, tempat yang kedua sekarang. An yakuna al-khabaru makhsusan ni'ma aw bi'sa. Nahwu ni'mar rajulu Zaidun. Wa bi'sar rajulu Amrun. Tempat yang kedua yang wajib dihilangkan mubtada'nya kalau apa? Khabarnya itu adalah apa? Makhsus nikmah atau bi'sa. Makhsus nikmah atau bi'sa maksudnya bagaimana? Yaitu yang dikhususkan dari nikmah dan bi'sa. Misalnya contoh, nikmar rajulu Zaidun. Maksudnya mana? Dalam contoh ini, maksud nikmahnya Muhammad. Yang dimaksud dengan maksud nikmah pada contoh nikmar rajulu Zaidun berarti siapa? Zaid. Maksudnya apa? Sebaik-baik laki-laki adalah Zaid. Berarti apa di sini? Dengan nikmah tersebut dikhususkan Zaid bahwasanya dia adalah sebaik-baik laki-laki. Dan bi'sar rajulu Amrun. Sejelek-jelek laki-laki adalah Amr. Fa Zaidun wa Amrun khabaran li mubtada'in mahdhufin wujuban. maka Zaid dan Amr itu khobar untuk mutada mahdhuf wujuban wa taqdir huwa Zaidun ai al mamduh Zaidun. Ya, ni'mar rajulu asalnya apa? Ni'mar rajulu. Kan nikmah isim atau fi'il? Fi'il. Ya kan? Berarti nikmah fi'il apa? Madhi mudhari' apa? Madhi. Alasannya? Ah, masa alasannya tidak punya fi'il mudhari'? Ah, kenapa alasannya? Bisa kemasukan? Tak taknis ya. Jangan lupa nikmat bi'sat. Ya. Berarti dia na'am fi'il madhi jamib. Ar-rajul berarti apa? Fa'il. Ya, terus Zaidun jadi apa? Ya kan? Maksud nikmah ini. Maka na'am dia adalah khabar mubtada mahdhuf wujuban taqdiruhu huwa ni'mar rajul huwa Zaidun. Al-mamduh Zaidun. Naam. Wa huwa amrun ay al-mamduh al-madhmum amrun. Hadza idza naam qaddarta Zaidan wa Amran khabarain. Ini apabila engkau takdirkan Zaid dan Amr sebagai dua khabar. Amma idza naam qaddara mubtada'aini wa khabaruhuma al-jumlah qablaha aw mahdhufun ala ra'y ibn al-Usfur falaysa mimma nahnu fi. Adapun apabila ditakdirkan keduanya itu sebagai mubtada dan khabarnya jumlah sebelumnya, berarti apa? Zaidun ni'mar rajul. Boleh enggak? Hah? Naam. Taib ni'mar rajul Zaidun ni'mar rajulu na'am fi'il fa'il ya fi mahalli raf'in khabar muqaddam wa Zaidun mubtada mu'akhar ya mubtada mu'akhar. Ini paling mudah ya kan, paling mudah ni'mar rajulu Zaidun. Jadi ni'mar rajulu fi mahalli raf'in khabar muqaddam Zaidun mubtada mu'akhar. Tapi pembahasan kita untuk pembahasan hadful mubtada wujuban kita i'rab ni'mar rajul fi'il fa'il, kemudian apa? Zaidun khabar li mubtada mahdhuf taqdiruhu huwa. Tayyib. Atau na'am yang juga tidak masuk dalam pembahasan kita ikhwanul fil apabila na'am Zaid atau Amr ini di i'rab sebagai apa? Mubtada dan khabarnya mahdhuf. Naam. Taib, khabarnya mahdhuf. Ini menurut pendapat Ibnu Usfur, tapi bukan pembahasan kita. Dan yang paling mudah ya adalah apa? Pilihan naam yang tanpa takdir, ni'mar rajulu naam sebagai apa? Khabarnya Zaidun sebagai mubtada-nya. Al-mawdi'u tsalis, tempat yang ketiga. Idza ukhbiru 'anil mubtada'i bi sharihil qasam. Apabila dikhabarkan tentang mubtada dengan qasam yang sharih. Qasam yang jelas. Nahwu fi dhimmati la af'alanna. Fa fi dhimmati khabarun mubtada'in mahdhuf wujuban li saddi jawab al-qasami masaddah. Ai fi dhimmati yaminun. Dzakara Abu Ali Al-Farisi. Fi dhimmati la af'alanna. Taim. Khabara 'anil mubtada bi sharihil qasam. Berarti takdirnya apa? Yaminun fi dhimmati la af'alanna. Taim. Yaminun yang itu sebagai apa? Mubtada yang mahdhuf wujuban. Dan fi dhimmati na'am khabar na'am sadda masadda jawabil qasam. Taim sadda masadda jawabil qasam. Ini juga jarak. Al-mawdi'u rabi' idza ukhbira 'anil mubtada'i bi masdarin marfu'in ji'a bihi badalan min al-lafzi bi fi'li. Nah, sabrun jamil. Nah, ini nah yang betul dipahami karena datang dari Al-Qur'an. Nah, idza apabila dikhabarkan tentang mubtada' dengan masdar yang marfu' yang didatangkan sebagai badal dari lafaz fi'ilnya. Nah, contohnya sabrun jamilun. Ai amruna sabrun jamil. Nah, berarti sabrun sebagai apa? Khabar li mubtada mahdhuf. Nah, jamilun na'at li sabr. Tayyib. Takdirnya mubtada'nya apa? Amruna. Amruna sabrun jamil. Perkara kita adalah apa? Kesabaran yang bagus. Syaka ilayya jamali tulas sura. Sabrun jamilun fakilana mubtala. Nah. Tayyib. Apa maksudnya ini? Ya, untangku mengeluh kepadaku tentang panjangnya perjalanan malam. Ya, perkara kita memang harus apa? Bersabar. Dengan kesabaran yang baik kita semua apa? Sedang diuji. Dalam artian kita semua perjalanan, aku juga capek, kamu juga capek yang ditunggang. Jadi sama saja. Nah, nahwu sam'un wa ta'atun. Tayyib. Dan contoh apa? Sam'un wa ta'ah. Berarti takdirnya apa? Amruna sam'un wa ta'atun. Faqalat hananun ma'ata bika hahuna adhu nasabin an amta bil hayyi arifu. Nah, faqalat hananun ma'ata bika hahuna. Syahidnya mana? Hananun, ya, hananun. Ini khabar mubtada mahdhuf. Amruna hananun. Taib. Atau kalau mufrad, ya, amri. Fasam'un wa hananun khabaran. Nam li mubtada'aini mahdhufaini wujuban. Wa takdir amri sam'un wa ta'atun. Amri hananun. Taib. Nah, yang keempat ini perlu diperhatikan. Karena ini kalau ini digunakan memang banyak. Wa sabrun jamil berarti wa amri sabrun jamil. Perkaraku ya sabar yang bagus. Nah, menahan diri untuk enggak na'am mengeluh dan seterusnya. Poin yang pertama ini bisa untuk dalam artian untuk teka-teki ya kan. Alhamdulillahi alhamidu. Kenapa dibaca Al-Hamid? Nah, untuk khabar apa? Mubtada yang mahdhuf wujuban. Kenapa? Atau syarat diperolehkannya membaca Al-Hamid? Al-Hamidu apabila murni diinginkan apa? Ujian. Kemudian apa? Pada nikmah wa bi'sa, pada kemungkinan lain. Jadi nikmah dan bi'sa irobnya ada macam-macam. Nah, yang ketiga, nah, mengkhabarkan ya dari apabila itu khabar dari mubtada yang berupa sharihul qasam ya yamini qasami fi dhimmati qasami atau yamini la af'alanna atau kalau tanpa diidhafahkan ya yaminun tabarakallahu fikum. Dengan ini kita selesai dari pembahasan mubtada khabar. Sebelum masuk nawasikh berarti apa? Imtihan dulu biar tidak lupa dari bab mubtada khabar sampai ini dalam hadfu al-mubtada ujuban. Nah, nanti dia.